Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Apa kaidah yang pertama? Asmaullah Ta'ala. Kulluha husna. Dalilnya walillahil asmaul husna. Baik. Kaidah yang kedua? Asmaullah Ta'ala alamun wa awsafun. Baik. Alamun bi'tibari dalalatiha ala al-dzat. Idzan fahiya بهذا الاعتبار مترادفة أو متباينة مترادفة سمعنا سينونيم dengan tinjauan ini yakni namanya menunjuk kepada diri Allah. Naam wa asaf bi'tibari ma dallat alayhi min al-ma'ani. فبهذا الاعتبار مترادفة أو متباينة متباينة كل اسم له معنى khas yadullu ala sifatillahi ta'ala. Baik. Thumma qala rahimahullah. Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Wa bihadha ulima dalalu man salabu asma'allahi ta'ala ma'aniha min ahli at-ta'tili. وقالوا معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالات السمع والأكل على بطلانها. طيب. Dengan ini diketahui, dengan kaidah ini ya, diketahui kesesatan golongan yang menepis, meniadakan, salabu, yakni menepis, meniadakan, menafikan. Meniadakan dari asma Allah, dari nama-nama Allah, ma'aniha, makna-maknanya. Tepis makna-maknanya, ditiadakan makna-maknanya, dianggap hanya a'lam saja. Dianggap hanya semata a'lam, nama-nama, tanpa makna. Berarti tanpa sifat. Berarti Allah tidak punya sifat. Karena nama-nama itu tidak bermakna. Sedangkan makna-makna yang dikandung oleh nama-nama itulah yang menunjukkan sifat Allah. Berarti ketika itu hanya a'lam, nama-nama berarti tidak ada awsaf, tidak ada sifat. Nah, mereka yang melakukan itu min ahli ta'til, dari kalangan ahli ta'til, golongan yang menta'til, yang menolak sifat-sifat Allah SWT. Mereka adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah tetapi menepis seluruh sifat-sifat Allah. Karena mereka menjadikan nama-nama itu hanya a'lamun biduni ma'ani. A'lam biduni ma'ani. Tanpa makna. Jadi tidak ada sifat. Kaum Mu'tazilah. Baik. Wa qalu, mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT sami' bila sama' maha mendengar tanpa sifat pendengaran. Basir bila basar, maha melihat tanpa penglihatan, dan seterusnya. Nah, wa'allalu dhalika, mereka beralasan mengenai hal itu bi'anna thubuta as-sifati, bi'anna thubuta as-sifati yastalzimu ta'addud al-qudama. Mereka beralasan bahwa penetapan sifat bagi Allah yastalzimu berkonsekuensi ta'adduda berbilangnya al-qudama jumlah zat. Berbilangnya jumlah zat. Zat yang qadim. Al-qudama jamak dari al-qadim. Al-qadim yang mereka maksud adalah Allah SWT. Mereka mengatakan Allah itu Al-Qadim, yang terdahulu. Nah, adapun nama yang warid dalam hadis yang sahih dalam nas yang sahih dalam nas ya adalah al-awwal. Nah, al-awwal. Dialah yang pertama. Nah, mereka punya istilah itu al-qadim. Nah, al-qadim yaitu yang terdahulu. Ini yang mereka maksud dengan al-qudama. Ya. Jadi syubhatnya ini, mereka mengatakan jika sifat-sifat itu ditetapkan, konsekuensinya berarti zat al-qadim, zatnya Allah itu berbilang, bukan hanya satu. Berarti ada zat Allah yang bersifat ini, ada zat Allah yang bersifat itu, ada zat Allah yang bersifat ini dan itu, dan seterusnya. Nah, itu syubhatnya. وهذه العلة عليلة dan alasan ini ya illat ini adalah alilah cacat ya ini adalah cacat bal mitatun bahkan ini adalah bangkai. Apa bedanya mitatun dengan maitatun? Nah, ada faedah lugawiyah. Kalau dikatakan mayit, mayit itu artinya akan mati. Gitu. Kalau dikatakan mayit, ini fa'il, dia akan mati. Seperti pada ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sehingga engkau akan mati dan mereka akan mati. Nah. Adapun mayit, jadi disukuni ya, itu sudah mati, bukan akan mati, tapi sudah mati. Seperti dalam surat Al-An'am ya, afaman kana maytan fa ahyainahu ya, dalam surat Al-An'am, afaman kana maytan fa ahyainahu, faja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas, afaman kana maytan fa'ahyainahu. Apakah orang yang maitan telah mati, fa'ahyainahu kemudian kami hidupkan. Jadi maitan disukunil ya, itu artinya telah mati. Kalau mayit berarti akan mati. Ayatnya innaka mayitun, ya kan? Allah mengatakan kepada nabinya innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati dan semua akan mati. Nah, mereka semua akan mati. Jadi ini apa? Tepatnya bal maitah. Maitah disukunil ya, ya. Jadi bukan akan mati, tapi ini sudah mati, sudah bangkai ini, illat ini. Nah, dari dulu. Nah. Lidalalati sam'i wal akli ala butlaniha berdasarkan penunjukan as-sam'. As-sam' adalah apa? Dalil yang didengar dari wahyu, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Nah. Jadi dalil Al-Quran dan As-Sunnah takbir dengan As-Sama'. Mungkin ada catatannya, teman. Catatan kakinya penjelasan ada. Nah, ini ma'ruf ya. As-Sama' dalil As-Sama' artinya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Wal-aql dan logika. Ala butlaniha yang menunjukkan atas batilnya. alasan ini. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, amma sama' adapun dalil as-sama' yang menunjukkan batilnya syubhat mereka itu. Naam. Qira. Amma sam'u fa li'anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsiratin ma'a annahu al-wahidul ahadu. Baik. Adapun dalil as-sama' dari Al-Qur'an, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Ya, bersama dengan sesungguhnya, dia Allah itu dari segi zatnya, dirinya, ya, wujudnya, Al-Wahidul Ahad. Dialah yang satu. Zatnya, dirinya, wujudnya satu. Tidak berbilang. Hanya satu. Yang memiliki sifat-sifat yang banyak itu, yang tidak terbatas itu. Dalilnya faqala ta'ala. Faqala ta'ala, inna batasha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwa al-ghafurul wadud, zul arshil majid, fa'alul lima yurid. Faqala ta'ala. Nah, sesungguhnya batas hukuman Rabbmu sangat keras. Sungguh dahsyat. Kan begitu. Ini satu sifat. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Sungguhnya dialah yang mengawali penciptaan dan dia yang akan mengembalikan kembali. Ya, makhluk-makhluk itu setelah dimatikan. Yubdi wa yu'id. Ini dua sifat. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Dua sifat. Dul arshil majid, pemilik arsh yang al-majid yang agung. Ini dul arshil majidu, dia yang maha agung yang memiliki arsh. Fa'alul lima yurid, maha mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Kita tidak bisa menghalangi. Ya. Nah, ini semua sifat-sifat kembali ke siapa? Kepada Allah. Padahal zat Allah, diri Allah wujudnya satu. Dengan sifat-sifat yang banyak ini tadi. Jadi sifat-sifat itu tidak menjadikan berbilang nyadatnya dirinya. Yang mereka katakan yastalzimu ta'addudal kudama. Tayyib. Qala ta'ala hidam surat al-buruj ayat 12-16. Nah. Qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Nah, dan surat al-a'la ayat 1-5. Allah mengatakan, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nifati bahwa dia maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan membentuk. Ya. Baik. Membentuk ciptaannya itu. Ya. Menyeimbangkan. Subhanallah. Ya. Betapa seimbangnya ciptaan-ciptaan tersebut. Kita misalkan. Ya. Allah ciptakan kepala di atas. Hidung di wajah menghadap ke bawah. Bukan menghadap ke atas. Bisa kemasukan air ya. Kalau hujan. Nah. Alhamdulillah menghadap ke bawah hidungnya kan begitu. Allah yang menciptakan itu. Yang membentuk dan menyeimbangkannya. Kan begitu. Walladhi qaddara fahada. Dan yang telah menakdirkan dan memberi hidayah petunjuk. Allah di akhirjan mar'a, yang mengeluarkan al-mar'a, tanah tumbuhan, ya, rumput, ilalang, ya, tumbuh-tumbuhan keluar, tumbuh keluar dari permukaan bumi untuk kepentingan manusia dan hewan mereka. Faja'alahu ghutha'an ahwa, kemudian Allah yang menjadikan tumbuhan itu kering, ya, mengering, menghitam. Kemudian hancur berterbangan, terbangkan angin, kan begitu. Nah, ini sifat-sifat Allah SWT, dan semua sifat-sifat itu milik Allah. Nah, Allah hanya satu. Dirinya, zatnya satu di atas arasy, maha tinggi di atas sana, dan dialah yang mencipta, membentuk, menyeimbangkan, dan seterusnya. Nah, tidak berbilang. Tayyib, fafi hadhil ayat. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء تعدد walam yalzam min thubutiha ta'addul qulubudama'i. Nah, pada ayat-ayat yang mulia ini terdapat sifat-sifat yang banyak untuk satu pemilik sifat, mausufin wahid, satu pemilik sifat, yaitu Allah. Satu zat, satu diri. Walam yalzam min thubutiha ta'addul qulubudama'i, dan tidak berkonsekuensi dari ditetapkannya sifat-sifat itu, tetapnya sifat-sifat itu pada dirinya, tidak berkonsekuensi berbilangnya jumlah zatnya dirinya yang qadim, yang terdahulu. Tayyib. Kemudian dari yang membatalkan syubhat mereka dari segi dari logika wa amal akal. Wa amal aklu fali anna sifati laysat zawatin ba'inatan minal mausufi hatta yalzama min thubutiha at-ta'addudu wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha min sifati man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bi wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifati fa fihi sifatul wujudi wa kaunuhu wajibal wujudi aw mumkinal wujudi fa fihi sifatul wujudi wa kaunihi wajibal wujudi aw mumkinal wujudi wa kaunihi ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi. Baik, adapun dari logika akal, karena seluruh sifat-sifat itu laisat zawatin ba'inatan, bukan zat-zat, bukan diri-diri, wujud-wujud yang terpisah minal mausuf, dari pemilik sifat. Jadi sifat maha tinggi itu bukan sesuatu yang punya wujud tersendiri, punya zat diri tersendiri, terpisah dari pemilik sifat itu. Sifat pengampun, sifat pendengar, mendengar, sifat melihat, dan seterusnya sifat-sifat itu masing-masing bukan sifat-sifat yang punya wujud, masing-masing punya wujud berupa zat diri tersendiri yang terpisah dari Allah. Sehingga dikatakan banyak zat jadinya. Tidak begitu. Nah, jadi laisat zawatin ba'inatan minal mausufi, yang terpisah dari mausuf, hatta yalzama min thubutiha ta'addudu, sehingga dikatakan berkonsekuensi dari tetapnya sifat-sifat itu berbilangnya jumlah pemilik sifat itu. Nah, tidak begitu. Wa innama hiya min sifati man ittasafa biha, adalah sesungguhnya sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemilik sifat itu. Sifat-sifat yang dimilikinya, yang ada pada dirinya. Fahiya qa'imatun bihi, maka sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri Allah, dimiliki oleh Allah, bukan terpisah darinya berupa wujud zat tersendiri, ya, yang terpisah dari diri Allah. Tidak begitu. Fahiya qa'imatun bihi, itu sifat-sifat yang melekat, berada pada diri Allah SWT. Wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatihi, segala sesuatu yang memiliki wujud mesti, fala bud lahu, mesti dia memiliki, min ta'addudi sifatihi, mesti memiliki sifat-sifat yang berbilang, bukan hanya satu sifat. Tidak ada satu wujud, tidak ada satu wujud pun kecuali mesti sifatnya berbilang, lebih dari satu sifat. Fafihi, maka pada setiap wujud yang ada terdapat sifatul wujudi, ada sifat wujud. Ini pertama, setiap ya wujud, sifat yang dimiliki pertama adalah sifat wujud, disifati bahwa dia punya wujud, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi dia sesuatu yang berwujud. Itu satu. Wa kaunihi, yakni wa sifatu kaunihi wajibal wujudi au mumkinal wujud. Yang kedua, sifat ya hakikat wujudnya itu wasifat kaunihi, yani kauni kaunil wujud, kaun kauni wujudihi, ya, keadaan wujudnya, hakikat wujudnya, imma wajibal wujud, wujud yang wajib, ya, wujud yang wajib sejak awal tanpa permulaan, dan itu wujudnya siapa? Wajibal wujud, wujudnya Allah, wujudnya Allah, wujud Allah adalah wujud yang wajib, ya, sejak, ya, senantiasa wujud yang wajib, yang senantiasa ada wujud itu tanpa ada permulaannya. Nah, azali. Dan wujud yang tidak ada akhirnya, abadi, selamanya tanpa ada akhirnya. Itu wajib wujud, itu wujudnya Allah. Au mungkinal wujud, atau keadaan hakikat wujud itu adalah mungkinal wujud, wujud yang mungkin, sifatnya mungkin, bukan wajib. Ini wujudnya siapa? Yang hanya mungkin. Wujudnya makhluk, seluruh makhluk selain Allah adalah makhluk, wujudnya mungkin. Ada permulaannya, pernah tidak ada, kemudian menjadi ada, dan ada akhirnya. Nah, adapun kemudian kekekalan al-jannah wa ahlul jannah, kekekalan an-nar wa ahlul nar, itu adalah kekekalan wujud yang diinginkan oleh Allah. Nah, bukan tidak bersifat wajib. Dan an-nar al-jannah pernah tidak ada. Ahlul jannah dan ahlul nar pernah tidak ada dan pernah mati. Kemudian dihidupkan, kemudian masuk dalam jannah, masuk dalam nar. Kan begitu. Baik. Wa kaunihi, yang ketiga, wa kaunihi ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairi. Dan keadaan wujud itu, hakikat wujud itu, sebagai ainan qa'iman bi nafsihi, sebagai sesuatu, suatu zat, suatu diri yang tegak sendiri dengan dirinya. Ya, jadi dia punya wujud itu, punya zat, punya dar tersendiri begitu. Kok imam binafsi ini tersendiri dia. Baik. Awasfan fi ghairihi, atau sifat yang berada pada selainnya. Yang berada pada selainnya. Jadi sifat itu dia tidak punya zat diri tersendiri, tapi dia berada pada zat yang disifatinya. Insan misalkan, al-insan, manusia misalkan. Manusia itu ainun qa'imun binafsihi atau wasfun fi ghairi, al-insan, manusia. Dia qa'imun binafsihi, ainun qa'imun binafsihi, atau dia wasfun fi ghairi, al-jawab. Ainun qa'imun binafsi. Faham itu? Anda faham ini? Insan, diri manusia, wujud manusia ini adalah ainun qa'imun binafsi. Yani sesuatu diri yang, ya, tersendiri. Ada wujudnya, ada dirinya, kan begitu. Nah, kemudian pendengaran manusia, sam'ul insan, basaruhu, penglihatannya, itu ainun qa'imun binafsi, penglihatan manusia itu punya wujud tersendiri di luar manusia yang dengan itu dia melihat. Pendengaran manusia adalah wujud, punya zat di luar manusia, tapi manusia itu melihat dengan itu, atau dia melekat pada manusia, ada pada manusia. Pada manusia kan pendengarannya dan penglihatannya tidak terpisah darinya, tidak, dia bukan wujud terpisah. Wasfun fi ghairi, dia berada pada zat yang disifatinya. Jika memang seperti yang mereka katakan, syubhat yang batil tadi, yang alilah, yang maitha itu, bahwa ditetapkannya sifat-sifat itu melazimkan, yakni yalzam, berkonsekuensi, ya. Berkonsekuensi, berbilangnya zat, berarti, jika kita menyifati manusia itu mendengar, melihat, berarti jumlahnya berapa? jumlahnya tiga ya, manusianya tiga, satu manusia mendengar, satu manusia melihat, satu manusia, jumlahnya berapa? Jadi tiga, ada datnya khusus yang melihat, ada datnya khusus yang mendengar, dan terus kan tidak, manusianya satu dia, dirinya itu, dan dia punya sifat pada dirinya itu ada sifat pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Jadi tidak berkonsekuensi berbilangnya jumlah datnya dirinya. Ini pendekatan pemahaman pada manusia, pada makhluk seperti itu. Walillahil mathalul a'la, walillahil wasful a'la, dan milik Allah sifatan yang maha tinggi. Nah begitu pula pada Allah SWT. Zatnya dirinya satu, wal wahidul ahad, dan memiliki, dialah yang maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya, sifat-sifat itu ada pada dirinya. Wadih? Nah. La'allana naktafi. Nawasil bilgad insyaAllah. Ukamil bilgad bi'nilai la'ala. Subhanallah bihamdika. Shalom la'ilaha la'anta. Astagfirullahaladzim.